بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Adrul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Ada berapa macam bagian dari luqatah? Terakhir kita sebutkan ada tiga macam-macam luqatah. Yang pertama man sayujib, luqatah yang di sana sesuatu yang kecil, yang di mana manusia di situ tidak akan mencarinya secara keumuman, seperti roti misalkan, tali, pulpen yang murah. Dalam keadaan seperti ini perbolehkan seseorang untuk mengambilnya, memanfaatkannya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa perbolehkan sesuatu yang kecil, dia boleh untuk memanfaatkannya, mengambilnya, atau bahkan untuk memakannya? Bahkan para ulama menyebutkan bahwa itu bukan luqatah. Kenapa? Karena orang tidak mencarinya, pemiliknya. Dalilnya diperbolehkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang kecil, itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati di jalan, kemudian Nabi melihat ada kurma yang jatuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau saya tidak takut bahwa itu bukan termasuk dari sedekah, ini kalau itu bukan termasuk dari sedekah, maka saya akan memakannya. Saya akan memakannya. Ini dari bahwa Nabi SAW ketika menemukan kurma di jalan, beberapa butir misalkan, Nabi mengatakan, kalau saya tidak takut bukan karena sedekah, saya akan makan. Nabi SAW tidak memakannya di sini dikarenakan ditakutkan kurma sedekah. Karena sedekah tidak halal untuk keluarga Nabi SAW. Sehingga ini merupakan dalil bahwa la ba'sa, diperbolehkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang kecil, yang dimana orang-orang yang di sana tidak akan mencarinya, baik di tempat sepi ataupun di tempat yang ramai, misalkan di jalan menemukan sesuatu yang kecil, tambang atau tali, yang dimana itu adalah merupakan orang yang kalau merasa kehilangan tidak akan mencarinya. Fahadha jais. Kemudian masalah yang berkaitan tentang luqatah, yaitu di dalam mengumumkan barang temuan, dikatakan oleh para ulama diumumkan di tempat-tempat keramaian, tempat berkumpulnya orang-orang, kemudian di pintu-pintu masjid juga diperbolehkan, di waktu di mana orang-orang berkumpul tempat. Karena para ulama menyebutkan bahwa maksud dari mengumumkan itu adalah di tempat yang di sana banyak orang yang melihatnya. Sehingga kalaupun pemiliknya tidak menemukannya, tapi ketika dia sudah mengumumkan sana kemari, sehingga ada saudaranya, temannya, kerabatnya dan sebagainya menemukan di tempat-tempat keramaian, dan itu akan cepat ditemukan oleh si pemiliknya. Dan tidak mengumumkan di tempat-tempat yang sepi. Ada luqatah diumumkan di tempat yang sepi, misalkan di pinggir danau, misalkan nggak ada orang di situ, di kuburan atau tempat yang lain. Mungkin niatnya supaya orang tidak menemukannya, pemiliknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahi taala alaihi bahwa seseorang yang menemukan luqatah ketika dia ingin membantu, ingin mengumumkan dari luqatah tadi, maka boleh bagi dia untuk mengambilnya dengan niat yang tadi dia niatkan. Ini ketika dia mendapatkan luqatah harus diniatkan untuk mengembalikan kepada orangnya dan mengumumkannya selama satu tahun. Dan tidak boleh mempergunakan barang temuan tadi di masa-masa pengumuman. Tidak boleh. Misalkan diumumkan selama satu tahun, ketika diumumkan tapi barangnya dipakai, tidak boleh. Cara seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena itu barang titipan. Dan di mana engkau menyimpan, dijaga barang tadi sampai dalam waktu satu tahun sampai ketemu pemiliknya. Kalau sudah satu tahun, boleh dia mempergunakannya, menjual, diberikan, diniatkan uangnya kepada orang yang pemiliknya tadi, boleh, jais, apabila sudah satu tahun. Taib. Kemudian waktu dalam mengumumkan, sebutkan oleh para ulama bahwa diumumkan di siang hari. Diumumkan di siang hari, bukan di malam hari. Di waktu-waktu yang orang berkumpul sore misalkan. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa dalam mengumumkan pertama di hari itu, kemudian setelah itu dua hari, kemudian setelah itu per tiga hari, kemudian setelah itu per pekan, kemudian setelah itu per bulan. Dalam mengumumkan al-luqatah. Kemudian di sana ada permasalahan tentang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Iyad bin Himar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajada luqatatan falyushhid dawai adlin. Barang siapa yang mendapatkan luqatah maka fal yushhid dawi adlin, jadikanlah orang yang ada saksi, saksi yang dawi adlin, yakni adalahnya terpuji. Dan saksi di sini sebutkan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, jumhur ulama mengatakan sunnah. Nah, ada saksi yang ketika ada yang menemukan, misalkan seseorang menemukan barang, nah, kemudian mencari saksi, bisa kamu saksi ya, saya menemukan barang ini. Nah, jumhur ulama mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, mereka yang mengatakan wajib, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man wajah luqatatan fal yushhid dawai adlin. Di situ ada al-amr, ada perintah dari Nabi SAW. Jadi ini yang diterjih oleh Imam Sunani juga al-Allama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan al-amr yaqtadi al-wujuh, perintah Nabi SAW agar fal yushhid dawai adlin. Dan disebutkan bahwa hikmah ketika seseorang ada saksi, ketika mendapatkan luqatah, hikmahnya diantaranya itu agar terjaga dari gangguan syaitan. Seseorang berkhianat misalkan, karena gangguan syaitan mungkin membisikkan di telinga Bani Adam, sudah kamu dapatkan uang tuh lumayan buat jalan-jalan, nemu uang 20 juta misalkan. Nah, ketika di sana tidak ada yang melihat, nah, kemudian ada niat pertama dia ingin mengumumkan, tetapi di ketika mengumumkan ada gangguan-gangguan syaitan, yang di mana syaitan membisikkan agar memakai uang tadi. Sudah lumayan buat beli motor uangnya, kan tadi gak ada yang lihat, sudah ambil, setelah itu pergunakan olehmu. Dan hikmah dari saksi tadi yaitu seseorang agar terjaga, sehingga ketika ada saksi yang dimana saksinya tadi orang yang amanah, kamu saksinya ya, saya menemukan uang 20 juta di tempat ini, agar membantu saling mengumumkan, saling menyebarkan sampai ditemukan oleh pemiliknya. Karena sebagaimana disebutkan di awal bahwa al-luqatah di sini itu mimbab ta'awun. Kemudian hikmah yang lain disebut oleh para ulama yaitu terjaganya. Misalkan ketika dia mengumumkan, baru satu bulan mengumumkan, Allah Masya Allah meninggal oleh mengumumkan, sehingga alul warisnya menganggap itu harta punya orang tadi, yakni yang menemukan luqatah tadi, menemukan uang 2 juta, 20 juta misalkan, kemudian di tengah baru 1 minggu atau 1 bulan meninggal. Kemudian misalkan ada istrinya, anaknya melihat ini ada uang 20 juta, uang siapa? Mungkin uang bapaknya yang menemukan uang tadi. Sehingga ketika ada saksi, saksi tadi mengatakan kepada ahli waris bahwa itu adalah merupakan harta dari temuan dan baru ditemukan selama dan baru diumumkan selama satu pekan atau satu bulan, bukan harta dari si pemiliknya tadi yang menemukan tadi. Ini juga hikmah dalam ada saksi sehingga terbantu sehingga terbantu. Nah, karena itu adalah merupakan titipan, sebagaimana kita tadi kita sebutkan. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa seharusnya seseorang yang menemukan, dia menulis. Di samping ada saksi, dia menulis. Menulis, ada barang temuan disimpan di rumahnya. Kemudian setelah itu dia mengumumkan, dan di situ ditulis bahwa barang ini bukan milik saya, barang ini barang temuan, dan saya sedang mengumumkannya agar ditemukan oleh pemiliknya. Nah, karena ketika seorang misalkan dia mengumumkan, qadarullah ma syaa fa'al, ada kejadian, meninggal di jalan dan lain sebagainya, sehingga keluarganya ketika melihat, ini ada apa ini? Ada barang. Ternyata ada tulisan. Tulisan di situ merupakan tulisan yang dimana itu bukan barang miliknya, tapi barang temuan. Wallahu ta'ala alam. Taib luqatah yang kedua, macam-macam luqatah. Yang kedua apa? Yaitu binatang yang di sana bisa menjaga dari hewan buas, maka kita biarkan saja seperti unta, burung misalkan. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang barang temuan unta, Nabi SAW mengatakan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, Nabi SAW mengatakan, "Malaka walaha, ma'aha siqa'uha wa hida'uha, taridul ma' wa taqul asy-syajar hatta yalqaha rabbuha." Jadi kita diperintahkan untuk membiarkan. Kenapa? Karena yang namanya unta itu bisa mencari makan sendiri, bisa memakan dari dedaunan di pohon, sehingga biarkan saja. Kemudian yang ketiga, yaitu selain dari dua tadi, maka itu merupakan luqatah yang di sana diumumkan selama 1 tahun. Nah, seperti uang atau binatang yang di sana tidak bisa menjaga dirinya seperti kambing, kelinci ataupun yang lainnya. Sehingga apabila kita mendapatkannya, maka diambil oleh kita dan diumumkan dalam sebagai titipan, dan diumumkan sebagaimana dalam hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu taala anhu. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdihi, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.